pedih dugaannya. Rela aku menghadapinya dengan sabar. Seandainya Tuhan mengizinkan cintamu berkah bersamaku, ingin aku membahagiakan hidupmu. Tak pernah ku termimpi untuk bercinta denganmu, oh sayangku. Tapi dah tersurat kita bertemu dan jatuh cinta. Sekiranya kau dapat terima aku sanggup berpisah denganmu.